وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طيب lanjut lagi di halaman 96 yang mana sekarang di matan. Di matan yang mana? Sami'ahu Jibril. Itu ya. Yusmi'uhu man ya. Yusmi'uhu minhu man yasha man sya'a min khalqihi. Maka Allah memperdengarkan darinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah memperdengarkan kalamnya, dari kalamnya. Siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Itu ya. Lihat di footnote nomor berapa? Nah. Baik. Footnote nomor 118. Nugraha dibaca. قال الشارح رضي الله تعالى يسمعه منه من شاء من خلقه يسمعه جبريل عليه السلام فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه سمعه موسى عليه الصلاة والسلام هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة. Nah ini itu matannya udah beda lagi itu. Sami'ahu Musa minhu min ghairi wasitatin. Musa mendengarnya tanpa wasitah. Baru lanjut lagi. Jangan langsung main baca. Setiap keterangan punya penjelasan dari matan tersendiri. Terus lanjut lagi baca caranya. Hadza la syakka fihi anna Musa alaihi salam alaihi salamu sami'a kalam rabbih min ghairi wasitatin bainahu wa bainallahi wa lidzalika khussa Musa bihadhihi al-maizati maizatina al-azimati min baini ikhwanihi an-nabiyina. Baik. Oke, berhenti dulu tuh. Lanjut lagi lihat tuh. Wa sami'ahu Jibrilu, dan Jibril mendengarnya. Lanjut lagi baca Nugraha. Kadzalika ikhtassa Allahu Jibril alaihi salam bi annahu yusmi'uhu kalamahu wa yasma'uhu min Jibril ahli as-sama'i idza sami'uhu sa'iqu kama jaa fi haditsin nawas ibn sam'ana wa ghayrihi qala idza takallama Allahu bil wahyi akhadhat as-samawati minhu rajafatan aw ru'datan shadidatan fa idza sami'aha ahlu as-sama'i sa'iqu wa kharru lillahi sujjada. Nah. Dari footnote nomor 118 dulu ya. Yusmi'uhu minhu man yasha'u man sya'a min khalqihi. Allah memperdengarkan kalamnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-Nya. Ya, maka Jibril mendengarnya, kemudian Jibril membawanya dan menyampaikannya kepada para nabi-nabinya. Dan Musa alaihissalam mendengarnya. Tapi perhatikan berikutnya, sami'ahu Musa minhu min ghairi wasitatin. Musa mendengar kalam Allah tanpa perantara. Hadza la syakka fihi anna Musa alaihissalam, maka tidak diragukan lagi bahwasanya Musa alaihissalam sami'a kalam Rabbih, mendengar kalam Rabb-nya. Min ghairi wasitatin, tanpa ada perantara. Ya, bainahu wa bainahu, antara dia dan Allah. Lidzalika, oleh karena itu khussa Musa bihadhil maizah, Musa dikhususkan dengan kekhasannya ini, ciri khasnya ini, al-azimah yang agung, ya, di antara ikhwan beliau dari kalangan para nabi. Dan Jibril mendengarnya. Kadzalika, demikian pula Allah memberikan kekhususan pada Jibril, yaitu dengan yusmiahu kalamah, dengan memperdengarkan kalam Allah kepadanya. Wa yasma'uhu min Jibril ahlus samai. Kemudian penduduk langit pun mendengar kalam Allah dari Jibril. Ya. Nah, ketika mereka mendengar kalam Allah, maka mereka pun pingsan sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an dan yang lainnya. Qala Nabi bersabda, "Idza takallama Allahu bil wahyi, akhadhatis samawati minhu rajfatan aw ra'datan syadidatan." Apabila Allah berfirman dengan wahyunya, maka langsunglah langit bergetar, berguncang dengan dahsyat. Ya. Maka fa idza sami'aha ahlus sama'i sa'iku, jika penduduk langit mendengar firman Allah, mereka pingsan. Kharru, mereka pun tersungkur kepada Allah dalam keadaan sujud. Kemudian lihat di matan, man adina lahu min malaikati wa rusulih. Kemudian sami'ahu Jibril, Jibril mendengar, dan siapa saja yang Allah izinkan untuk mendengar kalam Allah, apakah itu dari malaikatnya maupun dari kalangan rasulnya. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina fil akhirati wa yukallimuna. Dan Allah SWT akan berbicara kepada kaum mukminin di akhirat, di surga, dan mereka pun berbicara kepada Allah. Lihat di penjelasannya, ya, di situ, tafadhal, dibaca. Siapa? Arga, dibaca belum Arga? Udah? Ah, siapa? Di ini, oh, Mustafa. Nah, jadi siapa saja yang mendapat izin dari Allah akan mendengar kalam Allah dengan mendengarnya, apa itu dari malaikat, para rasulnya, semisal Musa dan Jibril. Nah, kemudian Allah SWT akan berbicara dengan kaum mukminin. Lihat di footnote 122, baca lagi Mustafa. Nah, itu di surga. Terus? Nah, maka Allah akan berbicara pada kaum mukminin, dan kaum mukminin pun akan berbicara pada Allah min ghairi wasitatin, tanpa ada perantara. Nah, mereka akan mendengar kalam Allah, dan mereka akan melihatnya Allah, melihat Allah, dan ini di surga. Kemudian lihat lagi, ya, wa ya'danu lahum wa yazurunahu. Dan Allah mengizinkan mereka, dan mereka pun akan mengunjungi Allah. Baca lagi Mustafa. Nah, mereka penduduk surga akan mengunjungi Allah di waktu tertentu. Nah, mereka berkumpul di suatu tempat di surga. Nah, kemudian Allah akan menampakkan untuk mereka dengan zatnya, yaitu wajahnya saja, tidak semua. Terus wa yarawnahu, dan mereka akan melihatnya, mereka pun, dan Allah pun akan berbicara kepada mereka, mereka pun berbicara pada Allah. Nah, ini mereka melihat, penduduk surga melihat Allah itu sesuai dengan amal dan derajat surga mereka. Ada yang melihatnya pagi sore, ada yang melihatnya hanya sepekan sekali setiap hari Jumat saja. Ya, tentu yang di Firdaus pagi sore, yang jahannamiyun, alumni neraka jahannam, iya dan benar. Mereka kekal di surga. Mereka hanya melihat di hari Jumat saja, dan kenikmatan yang paling besar adalah melihat wajah Allah. Ya, terus wa qudratan. Kalamihi. Amma fi hadhihi dunya fala ahada yastati'u an yarallaha jalla wa ala. Tayyib. Ya, maka karena Allah Subhanahu wa taala yu'tihim yaumal qiyamati quwwatan wa qudratan. Karena Allah memberikan kepada mereka pada hari kiamat kekuatan, kemampuan yang mereka mampu dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk melihat Allah Jalla wa'ala dan untuk mendengar kalam Allah. Adapun di dunia ini enggak ada yang sanggup untuk melihat Allah Jalla wa'ala. Ya, lihat, malaikat aja Allah berfirman di langit, malaikat pingsan semua. Pingsan shopping, Jibril pun pingsan. Jibril yang pertama yang siuman. Jibril itu ya, bentuk aslinya besar. Ketika mendengar firman Allah, pingsan. Nah, ketika diberikan kekhususan dapat mendengar kalau Allah, ah ini berarti diberikan kekuatan oleh Allah. Kemudian di matan. Lihat. Qala Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Allah berfirman dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Qala subhanah ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisali. Ya. Birisalati wa bikalimi wa bikalami. Wahai Musa, aku memilih engkau di atas manusia yang lain dengan kerasulanku, dengan risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Ya. Fatat nomor berapa itu? Ya, Mas Manto, fadhol. Nah, jadi Allah berbicara kepada Musa, maksudnya apa? Mubasyarah, secara langsung tanpa ada wasithah, perantara. Terus summa akkada nah, kemudian Allah semakin menegaskan dengan Allah berfirman takliman. Kalau i'rabnya apa takliman? Wa kallamallahu Musa takliman, apa i'rabnya? Maful mutlak. Maful mutlak itu kan punya tiga fungsi. Ya, nah ini fungsi yang pertama. Apa fungsi yang pertama? Hah? Untuk mentakkid. Maka kalau sudah ditakkid seperti ini, hilanglah majas, hilanglah makna yang lain. Paham sini ya? Hilanglah majas. Bahwasanya Allah benar-benar berbicara kepada Musa, ya, dengan huruf dan suara yang didengar oleh Musa alaihissalam. Terus, fal masdar. Masdar mu'akid yaitu maf'ul mutlak maksudnya, yang berfungsi untuk mentakkid kalam. Terus ditakallumi. Ditakallumi. Ditakallumi. Boleh ghoiro maf'ul dari takallum. Ya. Boleh juga apa? Hah? Wa ayyakuna hunaka ma'nan ritakallumi ghoiro ma yadharu minhu. Apa bagusnya maf'ul aja. Terus berikutnya, maka maf'ul mutlak masdar mu'akkid itu menafikan ada makna yang lain. Terdapat makna yang lain hunaka di ayat tersebut ghoiro ma yadharu minhu. Ya, makna yang lain yang selain dari yang nampak dari makna tersebut. Terus bi an yuqala allamahu bi wasithatihi. Yaitu dengan dikatakan Allah berbicara pada Musa dengan perantara. Terus bahkan Allah menghilangkan itu semua adanya dugaan yang tersebut dengan firman-Nya takliman. Ini masdar maf'ul mutlak. Terus di footnote 125 ya. Terus ada nidaun minallahi jalla wa ala yunadi Musa alaihi salam in istafaituka ay ikhtartuka ala nasi birisalati. Nah, ini adalah seruan dari Allah ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Ya. Jadi Allah menyeru Musa alaihi salam inni istafaituka. Maknanya akhtartuka. Ikhtara, ikhtartuka. Aku memilih engkau. ala nas dibanding orang lain dengan kerisalahku dan kalamku. Terus asyahid. Asyahidu fi qawlihi wa bi kalami ay taqlimi laka bil ghairi wa wasitatin wa nidai laka. Syahidnya di sini poinnya firman Allah wa bi kalami, yaitu taklimi pembicaraanku laka kepada engkau min ghairi wasitatin, tanpa ada perantara, wanida ilaka, dan seruanku kepada engkau. Lihat di ayat berikutnya, waqala ta'ala minhum man kallamallah, minhum man kallamallahu, di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Lagi Mas Semento, tilka rusulu qaddalna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum man kallamallah. Taib, Allah berfirman tilka rusul, itulah para rasul, faddalna ba'dhum 'ala ba'd, yang kami utamakan mereka dibanding yang lainnya. Minhum man kalam Allah, di antara yang Allah utamakan ada yang dia berbicara, yang Allah berbicara kepadanya. Terus wa huwa Musa alaihi salam, ya, kalamahullahu mubasharatan min ghairi wasitah. Yaitu Musa alaihi salam yang Allah berbicara langsung kepadanya tanpa ada perantara. Kemudian lihat lagi di ayat, wa qala subhana wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab, maka tidaklah mungkin Allah berbicara kepadanya, tidaklah mungkin bagi manusia Allah berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau lewat hijab, ya, atau lewat ada hijabnya, ya. Tafadhol dibaca di sini, ya, siapa si ini, Pak Arif. Ya, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan firman Allah, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab, tidak mungkin bagi manusia Allah berbicara kepadanya melainkan dengan wahyu, perantara wahyu atau ada hijab. Ya, ni laisa hadun yukallimuhullahu min ghairi hijabin bainahu wa bainah. Ya, tidak mungkin seorang pun berbicara, Allah berbicara langsung kepadanya tanpa hijab antara dia dan Allah. Ini di dunia. Inna ahadan lam yarallaha jalla wa'ala. Di dunia seorang pun tidak akan melihat Allah di dunia ini. Ini fid dunia abada. Di dunia selama-lamanya. Walihada lamma sa'ala Musa rabbah an yarahu. Oleh karena itulah, tatkala Musa meminta kepada Allah agar dia bisa melihat Rabbnya, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, ya, aku ingin melihat engkau ya Allah. Ini berarti perhatikan, aku ingin melihat engkau. Kemudian qala lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Ya, engkau tidak akan melihatku. Walakin zur ilal jabal, namun lihatlah ke gunung. Wa in istaqarra makanahu, apabila gunung itu tetap berada di tempatnya, fasaufa tarani, maka kelak engkau akan melihatku di dunia ini. Falamma tajala rabbuh, maka ketika Rabb-nya menampakkan lil jabali, ke gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu pun menjadi hancur lebur. Saya mau tanya ke antum sini. Lantaroni, lan itu harfu nasbin wa nafyin, gitu kan? Wastiqbalin. Apa yang antum terjemahkan kalau lan gitu? Semisal walantar do'ang kal yahud wan nasara. Nah, antum mengatakan lagi lan lan yakula zaidun lahmal khinzir, misalkan. Lan yashraba lan yashraba zaidun al khamra, misalkan. Apa makna lan di sini? Hah? Apa? Enggak, kalau antum terjemahkan apa? Tidak akan selama-lamanya. Nah, itu Mu'tazilah kalau gitu. Hah? Nah, kalau Mu'tazilah menyatakan lan itu li ta'bidin nafyi. Li ta'bid. Untuk menafikan forever, selama-lamanya. Ya, itu Mu'tazilah. Ya. Nah, ini kata mereka, oh, kalau begitu tidak akan melihat Allah selama-lamanya. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Hanggar sini, ya. Ini walaupun belum masuk ke babnya sendiri, nanti ada bab melihat Allah. Tapi di sini ada ayat ini. Saya terangin sedikit biar antum ter, kalau ada yang ngasih syubhat seperti ini, ngerti dikit lah, dikit. Ya, banyaknya nanti insya Allah di babnya akan diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan juga. Ya, nah itu keliru secara bahasa, apalagi syariat. Ibnu Malik punya kitab namanya Al Kafiyah Syafiyah. Ya, kalau antum cari di matan Alfiyah tidak ada. Mungkin lewat keterangan nanti para pensyarah, misalnya Ibnu Tulun, Al-Makudi, Ibnu Akil, ya, dan yang lainnya. Ibnu Malik menyatakan, "Man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu rudd khilafa adada." Kata Ibnu Malik, ya, di Al-Kafiyah Syafiyah, man ra'a an-nafya bilan mu'abbada, siapa yang berpendapat penafian dengan lan itu adalah menafikan yang mu'abbada, yang forever, selama-lamanya, fa qawluhu urdud, maka ucapan dia ini bantahlah, wa khilafahu adada, dan ambillah pendapat yang menyelisihinya. Menyelisihinya berarti apa? Bahwasanya lan tidak bermakna ta'bid selama-lamanya. Paham gak sini? Jadi Mu'tazilah Jahmiyah menafikan Allah dilihat. Ya. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Asy'ariyah gimana Asy'ariyah? Asy'ariyah menetapkan enggak Allah dilihat di surga? Hah? Menetapkan? Iya, menetapkan. Cuman gara-gara mereka menetapkan ini, mereka jadi olok-olok dan tertawaan Mu'tazilah. Ini dikutip oleh Ibn Taymiyyah di Minhajus Sunnah Nabawiyah. Ya, bantahan dari bukunya Ibn Mutahhar Al-Hulli yang namanya Minhajul Karomah. Kata Ibn Taymiyyah itu bukan Minhajul Karomah, Minhajul Nadamah. Manhaj penyesalan. Seorang Rafidah, ya, Ibn Mutahhar. Ibnu Mutahhar mengutip kalam Mu'tazilah untuk membantah Asy'ariyah. Jadi tertawaan. Dari sisi apa tertawaannya? Dari sisi apa? Hah? Apa? Tidak konsisten apa? Tidak bisa melihat. Asy'ariyah menetapkan Allah bisa dilihat di surga. Jahmiyah enggak. Mu'tazilah enggak. Gara-gara Asy'ariyah menetapkan Allah dapat dilihat, Asy'ariyah jadi bahan tertawaan. Ya, Mu'tazilah. Dari sisi apa kau ditertawakan? Ah, itu dia. Hakadahu al-jawab. Ah, arah. Kalau yang namanya dilihat kata Mu'tazilah, berarti ada mar'ah yang dilihat. Yang dilihat itu ala jihah, pada satu arah. Sementara Asy'ariyah masalah arah-arahan, masalah jihah sepakat dengan Mu'tazilah. Allah laisa fi jihatin, gitu kan begitu. Nah kalau dilihat berarti ada arahnya. Asy'ariyah mulai kelimpengan, puyeng. Hah? Nah akhirnya mereka goncang di sini. Nah, bukan cuma Salafi goncang, Asy'ari goncang juga ada. Loh benar ini. Ya, pendapatnya Ar-Razi beda dengan Al-Ghazali. Ya, pendapat mutaqaddiminnya berbeda dengan mutaakhirinnya. Dan mereka enggak ada sepakat, kata sepakat di sini. Kok jadi bahas ru'yah sih? Hah? Di antara Asy'ariyah ada yang berpendapat ngeles gitu karena ditertawakan Mu'tazilah, maksudnya Allah dilihat dari segala arah. Allah dilihat dari segala arah, kata mereka. Allah musta'an. Allah dilihat dari segala arah. Jadi gimana? Ya, ini melazimkan semua anggota tubuh penduduk surga mata. Karena dia salah. Dibantah lagi sama mereka juga, enggak gitu. Allah itu dilihatnya lewat mata hati. Kelimpengan Asy'ariyah, puyeng mereka. Ya. Ada lagi, oh enggak, itu mubalaghah aja. Maknanya Allah enggak diarah, enggak dilihat, tapi seolah-olah kita langsung tahu. Wah, goncang lagi. Seingat saya ada 4 pendapat Asy'ariyah dalam masalah kaifiat ru'yatullah. Tuh, bingung kan Asy'ariyah. Nah, kita balik lagi ke sifat kalam. Ya, jadi antum jangan mau nanti dibohongi sama Mu'tazilah pakai ayat ini. Innaka qala lan tarani walakin zur ila jabal. Lan tarani, tidak akan. Enggak ada dalam bahasa Arab itu, enggak akan seperti itu. Ya. Kemudian Mu'tazilah sering pakai ayat yang lain, yaitu la tudrikuhu al absar. Bahwasanya Allah tidak akan diliputi oleh mata. Pandangan tidak akan meliputi Allah. Benar ya. Karena yang dilihat di surga enggak semua Allah, tapi wajahnya aja. Enggak ditampakkan oleh Allah, tangan Allah, kaki Allah, gitu kan? Enggak ditampakkan. Kan Allah punya sifat tangan juga. Sifat kaki ada enggak? Sifat betis ada enggak? Enggak ditampakkan sama Allah. Jari jemari punya kan? Enggak ditampakkan oleh Allah. Maka la tubrikuhu al-absar, yang dilihat hanya mata, wajah aja udah. Wajah. Paham enggak sini? Tapi ya, jadi nyasar ke situ ya. Enggak apa-apa deh. Karena ada ayat ini sih. Ya. Saya biasanya kalau ya bikin-bikin soal ujian, nah, saya kasih ini, syubhat. Nah, gitu ya. Kasih syubhat kayak gini. Ayo, apa ini? Baik. Berikutnya inharul jabal. Boleh juga inharul jabali. Atau inhara al jabalu, gunung pun hancur. Wasara turaban, dan dia menjadi debu tanah. Min azamatillah, karena keagungan Allah. Walam yastati' as-sumuda was-sabata, dia pun enggak mampu. As-sumud, as-sumud, sumud itu maknanya apa? Tetap eksis. As-sabat, dia tetap bertahan gitu, enggak mampu. Hancur dia. Nah, itu baru gunung mau melihat Allah hancur. Fa kaifal basyaru al-mukawwanu min lahmin wa damin? Gimana ceritanya dengan manusia yang dia cuma tersusun dari daging dan darah? Gunung aja yang kuat hancur. Kaifa yastati'u ya Allah jalla wa ala iyanan fid dunya? Bagaimana mungkin dia sanggup melihat Allah jalla wa ala dengan mata kepala dia di dunia? Enggak mampu, gunung aja hancur. Paham sini? Baik. Wa kharru Musa sa'iqa, dan Musa pun tersungkur pingsan. Ughsya alaih. Ya. Apa? Ughsya, maka dia pun pingsan. Min syiddatil haul, karena sangat ngeri. Ya. Karena sangat ngeri. ini masya Allah. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Falamma afaqa, maka ketika dia siuman, yakni dahaba anhu al-lugus. Ketika pingsannya sudah hilang, warau ketakutannya hilang, qala subhanaka tubtu ilaik. Maka dia berkata, maha suci engkau, ya Allah, aku taubat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin. Fahada Musa sa'ala rabbah an yarahu fid dunya wa lam yastati'. Ya, inilah Musa yang minta pada Rabbnya untuk melihat Rabbnya di dunia dan dia enggak sanggup. Lidzalika, oleh karena itulah, tajidu ahadan minal bashar, anda tidak akan mendapati seorang pun dari kalangan manusia ini, yukallimullahu qabla al-akhirah, yang Allah berbicaranya langsung di akhirat, min ghairi hijabin, tanpa hijab, bihaitsu yarallaha iyanan, ya, di mana dia dapat melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya, maka tidak mungkin bagi manusia mereka berbicara langsung kepada Allah kecuali lewat perantara wahyu. Ya, berikutnya wahyan, wahyu. Ini udah dibaca belum? Belum. Nah, coba dibaca berikutnya di sini. Ya, Mas Agus, coba baca Mas Agus. Itu kan ilham, masdar, berarti wazan fiilnya apa? Ikram, if'al, dapat ilham gitu, wahyu, ilham, berarti? Ah, alhama yulhimu. Oh, masa ibunya Musa yang kasih ilham? Kama alhama? Ah, umma Musa. Ma'amilat, ma'awaladiha ma'amilat. Ma'amilat wa ma yaqsulu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Min wahyil ilhami, hadza biduni wasitatil malaki. Ilhamu yalhimuhu Allahu. Ilham mana itu? Ilhamun yulhimuhu Allahu. Baca berikutnya. Ah, siapa? Pak Edi. Faidan. Masa taklimullahu. Lepet jalalah jadi apa tuh Pak Edi? Pak Edi bingung. Coba ganti-ganti dulu. Zaki. Taklimilahi, aduh, kenapa itu taklim? Hah? Aduh, ganti lagi. Coba repi. Ah, ini biasa ya taklimullah. Mubtada. Idzannya nggak bisa beramal, ya kan? Idzannya nggak beramal ya taklimu ya mubtada. Idzan itu beramal kalau dia diawali oleh kalimat masuk adanya fi'il mudhari, baru beramal. Idzan nasibah. Terus Al-kalama maf'ul dari asbata. Terus ahsanta. Baik. Wahyan dari sini yang belum diterjemahnya. Wahyu bi ayyulhimahu ilham. Itu Allah mengilhamkannya dengan sebuah ilham. Ilham itu pun sudah jadi bahasa Indonesia kalau enggak salah ya. Ya, semisal wahyu, wangsit, petunjuk gitu. Ya, bahasa Indonesia kan ilham kan. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Kama alhama umma Musa. Sebagaimana Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa, anta amal ma'awalidiha, agar dia melakukan dengan anaknya ma'amilat, apa yang dia lakukan. Yaitu anaknya diletakkan di atas keranjang di sungai Filiam. Itu perintah Allah. Kama yahsulu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana ini juga terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahyanan terkadang beliau mendapatkan ilham min wahyil ilham, dari wahyu ilham. Wa hadza biduni wasitatil malak, ini tanpa ada perantara dengan malaikat. Langsung. Ya. Nah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ilhamun yulhimuhum Allahu man yasha'u min ibadi. Ilham yang Allah ilhamkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-Nya. Aw min wara'i hijab, atau tanpa hijab, kama hasala li Musa, sebagaimana ini terjadi pada Musa alaihi wasallam. Fa innallaha kallamahu biduni wasitatin, Allah berbicara kepada Musa tanpa perantara, lakin min wara'i hijab, namun tanpa hijab. Ya, lianna Musa lam yarallaha, karena Musa tidak melihat Allah jalla wa ala fid dunya, kama dzakarallahu dzalika fi suratil A'raf, sebagaimana Allah menceritakan hal ini di surah Al-A'raf. Qala rabbi inni anzuru ilaik. Qala rabbi arini. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku. Anzur ilaik, aku akan melihat pada engkau. Qala lan tarani. Allah berfirman, engkau tidak melihatku, tidak dapat melihatku di dunia. Nah. Wa huwa kallamahu min wara'i hijabin. Maka Allah berbicara pada Musa di balik hijab. Atau Allah mengutus rasulan, utusan minal malaikati, dari kalangan malaikat, ila dzalikal basyari, kepada manusia tersebut. Fayuhi, maka malaikat tadi akan memberikan wahyu kepadanya, biidnihi, dengan izin Allah. Masya ma yasha'u wa hadza biwasitatil malaik, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan ini semua lewat perantara malaikat. Dan kalau begitu, takrimullahi, pembicaraan Allah, ima ayakuna ilhaman, itu apabila dia bisa dalam bentuk ilham, wa ima ayakuna takriman min warai hijab, atau bisa juga pembicaraan Allah dari balik hijab. Wa ima ayakuna takriman biwasitatil malak, atau bisa juga pembicaraan Allah dengan perantara malaikat. Wa amma ayyukallimullahu jalla wa ala ahadan min khalqihi fid dunya min ghairi hijab, adapun Allah berbicara kepada seorang hamba ya di dunia tanpa hijab, wa yara rabbah ru'yata iyan, dan dia melihat Allah dengan penglihatan mata kepalanya, fa hadza lam yahsul li ahad, ini enggak mungkin terjadi pada siapapun. Wa inna ma hadza bil akhirah lil mu'minina khassah, ini nanti di akhirat untuk kaum mukminin saja. Maka syahidnya di sini adalah Allah SWT menetapkan untuk dirinya sifat kalam. Allah berbicara kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa ada hijab. Ya. Atau dengan wahyu, ya. Atau dengan perantara malaikat. Kemudian wa kalamullahi biharfin wa sautin masmu'. Kalamullah itu dengan huruf suara yang dapat didengar. Ya, yang dapat didengar. Nah, sebagaimana firman Allah, hatta yasma'a kalamullah, wa in hadun minal musyrikin astajaraka hatta yasma'a kalamullah, hingga mereka mendengar kalamullah. Allah Ta'ala berfirman, falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuk, Maka ketika Musa sampai ke tempat tersebut, tempat dia yang dia sangka api, maka diserulah, wahai Musa, sesungguhnya adalah aku adalah Rabbmu. Aku adalah Rabbmu, wahai Musa. Nah, tafadhal berikutnya dibaca. Ya, di sini Mas Agus. Mas Agus tadi udah ya. Siapa? Si Zaki belum tadi. Hariban. Wah. Ta'amaru. Wajahu. Tawajjaha tafa'ala. Wabakia di Madyana yar'a bi ra'yil ghanami lama anha anha yunhi menyelesaikan. Ini fi'il muta'addi ya, anha yunhi. Fa'ilnya Musa. Jangan fa'ilnya muddah. Berarti al-muddata. Terus wadalla tariq. Tariq irabnya apa tariq? Apa? Apa irobnya? Behar. Pak Hadi. Syarif. Apa tarik? Remon Abu Hirop. Remon? Apa? Apa dari mana Remon? Dola di sini apa terjemahnya? Tersesat, jangan ya, tersesat. Ya. Siapa yang tersesat? Dolla apa fi'il mudhari'nya? Dolla. Dolla yadillu. Mutadi apa lazim? Lazim. Ya. Baik. Fa'il. Terus syadidatan al-buruda. Syadidatal burudati. Fafariha biha. Terus cukup. Dari mana tadi berjaki banyak? Dzakarallahu qissata Musa. Allah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam lama kharaja hariban, ketika dia keluar dari Mesir dalam keadaan takut, min Fir'auna wa qaumih, ya, dari Fir'aun dan kaumnya, lama qatala ar-rajula al-Qibti, ketika si Musa alaihissalam membunuh seorang dari kalangan Qibti, ya, sukunya Fir'aun, wa ta'amaru ala qatlih, dan mereka pun berencana untuk membunuh Musa. Wajahu an-nadhiru, maka seorang pemberi peringatan datang kepada Musa, kamu mau dibunuh. Makhoraja alaihi salatu wassalamu, maka Nabi Musa pun alaihi salam keluar dari Mesir. Watawajjaha tilqa'a Madyan, tilqa'a. Dan Musa pun pergi ke arah ke Madyan. Wabakia, dan dia menetap di Madyan asyara sini, 10 tahun, yar'al ghanam, mengembala kambing, ala ayyata zawaja ibnata syekhil kabir, agar dia bisa menikahi seorang putri dari bapak yang tua renta. Tazawwajaha bira'il ghanam samanin wa samanin sinin, masya Allah. Maka Musa menikahinya dengan upah mahar mengembala kambing selama 8 tahun au asyara sinin, atau 10 tahun. Maka hadza huwa al-mahr, dan inilah maharnya. Maharnya pernikahan Nabi Musa ngangon gratis, pengembala gratis kambing. Gitu, mesti siap di situ nanti. Ya, behar ya. Ada yang minta, Pak, saya mau nikahin anak bapak. Boleh. Ngarit dulu kamu 10 tahun. Gitu, ngarit dulu. Nah, bersihin kolom selama 10 tahun. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Falamma qada Musa al-ajala, maka tatkala Musa sudah menyelesaikan waktu yang telah ditentukan di Madian, sara bi ahli, maka beliau pun berjalan berangkat bersama keluarganya. Ya, ana samin janibit tur, maka dia pun melihat dari sisi Bukit Tur, melihat apa? Naron, melihat api. Qala li ahli umkusu inni anastu nara. Dia Musa berkata pada keluarganya, tetap di sini, tinggal di sini. Tunggu, saya melihat api. Malam-malam melihat api itu kan, wah. Udah lagi tersesat, lapar, dingin, lihat api, wah. Lama anhal muddata, maka tatkala Musa sudah menyelesaikan durasi kesepakatan yang mesti kembali ke Mesir, raja'a bizawjatihi, Musa kembali bersama istrinya ila Misra, haitsu ahlu, ke Mesir bersama keluarganya, dhallat tariq, ternyata tersesat di jalan. Kanat lailatun baridatan, malam itu dingin, syadidan buruda, sangat dingin. Dalam terik tersesat pula jalan. Fa'absaronaron, dia pun melihat ada api. Fa'fariha biha, Musa pun gembira. Li'annahu kama yakunu halul musafiri at-ta'ih, sebagaimana keadaan musafir yang tersesat, idza ra'a naron, jika dia melihat api, yafrahu biha, senang dengannya. Khususan idza kana ja'ian muhtajan, terlebih lagi kalau dia lagi lapar, sangat membutuhkan. Fa'ajlasa ahlah, maka Musa pun meminta keluarganya untuk duduk. Yantadirun, menunggu. Wa'ata ilan nasi falamma. Musa pun mendatangi tempat api. Falamma ataha, ketika Musa mendatangi api, ya, ala annaha naran adiyatun, ala annaha naran adiyatun, ya Musa situ sudah berharap itu api seperti biasanya. Yuridu ayatluba minhum khabaran an-tariq. Jadi Musa melihat itu ada api, berarti ada orang. Musa ingin meminta kepada mereka khabar. Ya. Khabar, mana jalannya yang benar ini? Saya tersesat gitu. Aw ya'ti minha bi shihabi qabas. Ya. Atau Musa ingin minta kepada mereka kobaran api, yas tali wahwa zawzatuhu minal bar, supaya bisa menghangatkan badan untuk beliau dan istrinya dari dingin. Hada gharaduhu, inilah tujuannya Nabi Musa AS. Lakin Allah arada ghaira dalik, namun Allah menginginkan selain dari itu. Ya. Falamma ataha nudiya ya Musa, inna inni ana rabbuka. Baik. Dibaca syarah berikutnya. Pak Hadi. Man? Man yang lain? Alladhi nada wallahu jalla wa ala qala inni ana rabbuka. Hada nida'un mukhatabatun min ghairi wa'd wa qabl. Qad qalt fakhla na'layka innaka bil wadi al muqaddas wa ila akhir al-ayat allati ja'at fi hadha as-siyaq. Wafil ayat al-Usra, falamma atahu nudiya min syaqi, falamma atahu nudiya min syaqi il wadi al-aymani fil bu'atil fil bu'atil min al-shajarati ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin wa alqi afaq. Fadihi al-ayatu sari'atun annallaha kallama Musa min ghairi wasitatin wa sami'a Musa kallamahu haqiqatan min ghairi majazin wa min ghairi ma yushkilu wa min ghairi ma yushkilu ala anna hadha al-kalama kalamun min Allahi haqiqi fi harfin wa sautin wa sami'ahu Musa wa annahu ida'un wa kalamun sami'ahu Musa alaih salamu. Nah, tamu filamer remon bakhla na'lika na'alaika remon bakhla na'laika innaka bil wadi muqaddasi huwa wa ana akhtartuka hal sajaratu takulu anak tarbuka pastami lima yuha inni annallah hal sajaratu takulu inni annallahu la ilaha illa ana fa fa'budni wa aqim sholata dzikri rizqari rizqri ya Allah. Hadza kalam rabbil alamin ta'ala Allahu amma yaquluna. Terus ayatu wadihatun wuduhan la syakka fihi fi anna Allaha huwa alladhi takallama subhanahu wa anna Musa sami'a kalam Allahi fa fiha isbatul kalami lillahi subhanahu wa annahu kalamun yusma'u. Pelan-pelan bacanya Rema. Baik, dari mana tadi Pak Hadi bacanya? Falamma ataha ay wasala ila nar, ketika Musa sampai, yaitu sampai ke api. Nudiya ya Musa, maka Musa diseru, wahai Musa. Manilah dinada, siapa yang menyeru? Wallahu jalla wa'ala, yaitu Allah. Qala inni ana rabbuk, maka Allah berfirman, ini aku adalah Rabb. Hadihi nidaun, inilah seruan. Ya. Inilah seruan yang mukhatabatun, yang diserukan, ya, yang diarahkan, min ghairi wasitatin, tanpa ada perantara. Fakhla'na 'alaik, lepas sendal kedua sendalmu, innaka bil wadil muqaddas tuwa, engkau sekarang sedang berada di lembah tua yang disucikan. Ila akhir al-ayat allati ja'at fi hadha siyaq, dan akhir ayat yang terdapat dalam konteks ayat ini. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, falamma ataha nudiya min syatmil wadi, maka ketika Musa mendatangi api tersebut, maka diserulah dari pinggir lembah al-Aiman sebelah kanan, fil buq'ah, pada sebidang tanah al-mubarakah yang diberkahi minas syajarah, itu berupa pohon, ayya Musa, yaitu seruannya, wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin, aku adalah Allah rabbul alamin, wa an alqi asa, dan lemparkanlah tongkatmu. Fahatihi alayatu sharihatun, maka ayat ini jelas, anallahu kallama Musa min ghairi wasitah, bahwa Allah berbicara pada Musa tanpa perantara. Sami'a Musa kalamahu hakikatan min ghairi majazin, Musa mendengar kalamullah secara hakiki tanpa, bukan majaz. Min ghairi mayushkilu ala annal kalama kalamun min Allah hakiki biharfin wa sautin sami'ahu Musa. Dan juga tanpa ada ya kemuskilan, tanpa ada sesuatu hal yang rumit ya. Untuk dipahami bahwasanya adalah kalamullah, kalam dari Allah hakiki dengan huruf dan suara yang Musa mendengarnya. Ya, yang Musa mendengarnya. Wa annahu nida'un wa kalamun sami'ahu Musa. Inilah seruan. Ya. Inilah nida', seruan. Nah, barakallahu fikum. Ya, dan kalamullah yang Musa mendengarnya. Ahlu dolar, mereka berkata, innallaha khalaqal kalam fi syajarah. Ya, mereka berkata, Allah menciptakan kalam di pepohonan. Fatakan lamat, maka pohon pun berbicara. Hal syajarah tatakul ya Musa inni ana rabbuk. Apakah pohon yang berkata, wahai Musa, aku adalah Rabbmu? Fakhla'na alaik, innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Lepaskan kedua sendalmu, kamu sedang berada di bukit, sebidang tanah bukit yang disucikan. Wa anakhtartuka, aku memilihmu. Hal syajaratu taqul, apakah pohon yang mengatakan anakhtartuka fastami' lima yuha, aku yang memilihmu, maka dengarlah apa yang diwahyukan padamu. Inni anallah, aku adalah Allah. Hal syajaratu taqul inni anallah, apakah pohon yang mengatakan aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tiada ilah yang berhak disembah selain aku, maka dengan benar kecuali aku. maka beribadalah kepadaku. Apakah pohon yang berbicara itu? Wa aqimi sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadza kalamun rabbul alamin ta'ala Allahu amma yaqul. Ini ucapan Allah rabbul alamin. Fal ayatu wadihatun wuduhan la syakka fihi, maka ayat ini sangat jelas gamblang yang tidak ada keraguan, yaitu mengenai annallaha huwal ladzi takallama subhanahu wa anna Musa sami'a kalamullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara ya, dan bahwasanya Musa mendengar ucapan Allah. Fiha isbatul kalami lillahi wa annahu kalamun yusma, maka dalam hal ini juga ditetapkan sifat kalam bagi Allah dan kalam Allah ini dapat didengar ya. Kemudian halis syajarah taqul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni ta'ala Allah amma yaqul, ini sama kayak tadi ya. Berikutnya lihat di matan, waqala Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata idza takallamallahu bil wahyi sami'ahu sami'a sauta sautahu ahlus sama'i, jika Allah berfirman dengan wahyunya maka yang ada di langit semua mendengar suara Allah. Waruya dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Faris, Faris baca Faris. Itu beda lagi, men. Beda lagi itu. Kalau udah ada footnote-nya, itu beda. Jangan nyambung-nyambung. Hah? Oh iya. Boleh, boleh. Terus. Sutahu subaso. Sautahu. Ani bani. Ani bani Mas'udin. Lakin jaa marfu'an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadithin Nawasi ibni Nawasi bin Sam'an. Sam'ana. Idza takallama Allahu bil wahyi akhadhat as-samawati. Samawatu. Akhadhat as-samawatu minhu rad'atan. Sa'iku. Sa'iku. Waqaru billahi sujadan. Fayakunu awalu man yarfa'a. Man yarfa'u. Kenapa man yarfa'a? Man mansub. Ngasal. Man yarfa'u roksuhu. Roksahu maf'ul bi. Man yarfa'u roksahu Jibrilu. Suma yamurru Jibrilu. Suma yamurru Jibrilu. Jibrilu kala kullama kullama lawa bi ahli samain. Sa'alahu sa'alahu ahluha mada qala rabbuna ya Jibrila. Ya Jibrilu. Fayaqulu qala al-haqqu wa huwa al-aliyyul kabir. Ihsan, baca ihsan. Tertaidu. Wa annal malaikata yusikuna. Naam. Wa yakiruna billahi sujjadan. Wa annahum yas'aluna إذا أفاق ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير ففيه إثبات الكلام لله وأنه اسمه منا وأنه tas itu kan mudorinya taknya itu samawat kan muannas di fa'il tasma'uhu tasma'uhu tasma'uhu as-samawati wa yasma'uhu ahlu samawati wa yahmiluhu iblilu minallahi wa yubaliluhu liman amarahu allahu bitablihihi min usulil al-bashari. Taib barakallahu fikum. Ya. Lihat berikutnya. Timatan wa ghairu jaizin ayakula hadha ahad ayakula hadha ahadun ghairullah. Dan tidak boleh ya, mengatakan ini adalah satu selain Allah. Ya. Maksudnya apa di sini? Ini adalah bantahan bagi kaum Jahmiyah di mana mereka mengatakan bi annaha la taqulu syajarah. Ya. Yaitu pohon tidaklah berkata. Jadi bantahan terhadap siapa? Jahmiyah. Ya. Ya, yang mana mungkin yaqula hadza ahadun, afwan bukan ahad ya. Wa ghairu jaizin ayaqula hadza ahadun ghairullah. Ya, yang tidak mungkin seorang pun selain Allah berbicara hal ini yang dia mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Siapa selain Allah yang bisa berbicara seperti ini? Ya Allah, ini bantahan bagi kaumnya bahwasanya pohon tidaklah berkata aku adalah Allah la ilaha illa ana fa'buduni aqimis salata li dzikri. Enggak ada pohon berkata seperti itu. Inna sa'ata atiyah. Nanti apa namanya? Hari kiamat itu pasti akan datang. Ya. Akadu akhfiha, hampir-hampir aku sembunyikan. Ya, litu jazza kullu nafsin bima kasabat. Agar semua jiwa dapat dibalas ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Fala yalik, maka tidak layak ayakuna hadzal kalamu min makhluqin. Ucapan seperti ini berasal dari makhluk. Innama huwa kalamul khaliq jalla wa ala. Ini ucapan Allah. Al-Khaliq. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, apabila Allah berbicara dengan wahyunya, ya, maka penduduk langit mendengar suaranya. Ya, waruya dalika ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya ini sih kota Tabriz. Ya, kata Syekh, "Idza takallamallahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama." Jika Allah berbicara, berfirman dengan wahyunya, maka penduduk langit akan mendengarnya. Wahwal malaikatu yaitu wahum malaikatu. Itu mereka adalah para malaikat alladzina fis sama yang mereka berada di langit. Hada mauquf, tapi hadis ini mauquf. Ya, tidak marfu. Hanya sampai kepada sahabat dari Ibnu Mas'ud. Nah, lakin ya jaa marfu'an. Ya. Namun hadis ini datang juga dalam bentuk yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nawas bin Sam'an ya, apabila Allah berfirman dengan wahyunya maka langit tiba dia langit rod, ya, bergetar au rajfatan berguncang syadidatan dengan keras. Nah apabila penduduk langit mendengar firman Allah mereka pingsan, mereka tersungkur sujud pada Allah. Fayakul fayakunu awwalu man yarfa'a ra'sahu Jibril, maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Kemudian Allah berfirman kepadanya dengan wahyu dari wahyunya ya bima syaa dengan apa yang Allah kehendaki. Tsumma yamuru Jibril, kemudian Jibril ya, melewati ya, kullama marra bi ahli sama, kemudian Jibril ya, mendengar ya, firman Allah tadi, setiap kali Jibril melewati penduduk langit, sa'alahu ahlu, maka penduduk langit bertanya pada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan oh, Rabb kita wahai Jibril? Fa yaqul qala al-haq, maka Jibril berkata, dia berfirman dengan hak. Wa huwal aliyyul kabir. Hadza fihi anna Allah yatakallamu bi kalamin tartajibu lahu as-sama'u min haibatihi. Maka ini adalah dalil bahwasanya Allah berbicara dengan kalamnya yang langit bergetar karenanya, karena kehaibahnya, karena ketakutannya, wa tarta'id ya, dan juga karena bergetar, wa annal malaikata yus'ikun, malaikat semua pingsan, mereka yakhiruna, mereka tersungkur semua lillah, kepada Allah sujada, dalam keadaan sujud. Wa annahum yas'aluna idza afaqu, dan mereka bertanya ketika mereka siuman ya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabb kita wahai Jibril? Jibril mengatakan yang difirmankan adalah kebenaran, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Maka dalam hadis ini juga terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah, bahwasanya langit mendengar apa yang Allah firmankan, dan didengar oleh penduduk langit, dan dibawa oleh Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada siapa saja yang Allah memerintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada ya, pria dari kalangan manusia. Sampai sini ya. Tadi terus di mata lihat Warwa Abdullah ibn Man'an, Warwa Abdullah ibn Munais. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahsyurullahu al-khalaiq. Allah mengumpulkan para malaikat, para makhluk semua yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Hufatan uratan ghurlan. Ya, bohman. Allah mengumpulkan mereka dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian telanjang, ya, dan juga tanpa dihitan. Wabuhman, tidak membawa apapun. Wayunadihim bisautin yasmauhu man ba'uda. Maka akan maka akan diserulah kepada mereka dengan suara yang akan dapat didengar oleh orang yang jauh. Kama yasmauhu man qurba, sebagaimana yang dapat didengar oleh orang yang dekat. Anal maliku, akulah raja. Anad dayyan, akulah pemilik hari pembalasan. Rawahul imam wastashhada bihi al-Bukhari. Diriwayatkan oleh para imam, dan hadis ini dijadikan syahid oleh al-Imam al-Bukhari. Nah, ilham baca ilham. Man qurba wa man ba'da, hadha dalilun ala anna hadha al-kalam haqiqi wa annahu bi sawtin wa annahu yusmi'u wa dhalika wa annahu yusmi'u yusma'u wa dhalika fil mahshari idha hasyara Allahu khalaqa yawm al-qiyamah al-khalaqa yawmal qiyamati yunadi bi sawtin ana maliku wa ana ad-dayyan. Nah, bagaimana tadi ilham hadafil annal kalam, dalam hadis ini terdapat penetapan kalam dari Allah, yang kalam Allah itu mutajaddidun, terperbaharui ahad satuannya. Wa annahu yatakallam idza syaa, Allah berbicara kapan saja jika Allah kehendaki. Wa hadha kalam yahdusu minhu, kalam Allah ini baru dari Allah pada hari kiamat. Kalam bi sautin, dengan suara. Wahada nabiyun bil majas, ini untuk menafikan majas, agar tidak disangka orang itu majas. Yasmauhu man qurba wa man ba'uda, dapat didengar oleh orang yang dekat dan jauh. Wahada dalilun ala annal kalama, ala anna hadal kalama hakiki, ini juga dalil bahwasanya kalam Allah hakiki. Wa annahu bisauti, dengan suara. Wa annahu yusma, dapat didengar. Ya. Kalau Asy'ariyah tadi apa mengatakan, oh enggak bisa didengar. Ya. Kalau didengar nanti seperti suara makhluk. Kalau didengar nanti berasal dari makhluk, kata mereka. Allahu musta'an. Karena ya Asy'ariyah menyatakan demikian. Ya, kalau kita tetapkan suara Allah dapat didengar, nanti melazimkan apa namanya? Allah memiliki bagian-bagian tubuh yang dapat membantu mengeluarkan suara, lisan, bibir, rongga, kerongkongan dan seterusnya. Padahal laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Nah, jadi mereka sudah keliru dalam hal seperti itu. Ya. Berikutnya lagi, terkadang Allah menjadikan makhluk berbicara tanpa ada perangkat-perangkat itu semua mulut, sebagaimana Allah menjadikan kulit nanti berbicara. Wa qalu li juludihim. Penduduk neraka berkata kepada julud, jamak dari jild, kulit-kulit mereka. Ya. Lima syahidtum alaina, kenapa kalian malah bersaksi untuk memberatkan kami? Qalu antaqanallah. Allah yang membuat bicara kami. Ya, begitu pula dengan pohon, batu yang mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, tayyib barakallahu fiik. Berikutnya mana lagi? Watilka wadzalika fil mahsyar, begitu di hari mahsyar. Ketika Allah kumpulkan makhluk pada hari kiamat, yunadi bisautin anal malik anad dayyan. Ya, Allah mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat dan Allah menyeru dengan suara, akulah raja, akulah dayyan, sang pemilik pembalasan. Ya. Terus dibaca lagi di sini. Siapa? Ini Suyudi. Suyudi. Anna hada al-kalama al-kalama sadirun min Allah jalla wa ala, wa annahu bi sautin wa annahu yusma'u fi halin fahal ba'da hadzal tafsilu Fahal hada ba'da hada tafsiri ba'da hada tafsiri wa hada bayani bayanun fi anna Allah jalla wa ala yatakallamu kalaman haqiqiyan wa annahu yatakallamu idza syaa wa an kalama wa anna kalamahu yatajaddadu subhanahu wa ta'ala mata syaa ya'muru wa yanha wa yakhluqu wa yarzuqu kullun terus kullu dzalika bikalamihi jalla wa ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, hadza sharih, ini jelas sekali bahwasanya kala ini adalah kalam yang sadirun, yang berasal dari Allah, bahwasanya dia dengan suara dia dapat didengar. Fahal ba'da hadza tafsil, apakah setelah perincian ini dan setelah penjelasan ini, ya, penjelasan mengenai Allah Jalla wa Ala berbicara dengan kalam yang hakiki, wa annahu yatakallam idza syaa, Allah berbicara dengan apa jika Allah kehendaki, wa anna kalamu yatajaddadu, bahwasanya kalam Allah yatajaddad, apa namanya, terus terperbaharui, ya, terbagi-bagi, mata syaa ya'muru wa yanha wa yanhi wa yakhluq wa yarzuq. Kapan saja Allah kehendaki, Allah memerintah, melarang, menciptakan, memberi rezeki. Ya, kullu dzalika bikalamih. Semua itu dengan kalamnya. Oleh karena itu Allah Taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya. Taib barakallahu fikum. Masyaallah. Naha yanha, benar, bukan yanhi. Naha yanha. Ya. Jadi maksudnya yatajaddad itu begini ya. Kalau kita terjemahin literal tadi, terreformasi kan. Apa namanya? Terperbaharui, baru terus. Artinya maknanya, makna kalamullah itu bukannya wahid. Ya, bukan satu. Paham gak sini? Makna yatajaddad itu kalau diberikan keterangan oleh para ulama, ya, ini dijelaskan oleh ya, Syekh Khalil Harras misalkan di Syarah Aqidah Wasithiyah, itu maksudnya kalamullah itu bukan satu makna. Nah, kalau Asy'ariyah menyatakan kalamullah itu la yatajaddadu wa la yatajazza. Ya, tidak terbilang, tidak berbagi. Artinya maknanya itu wahid. Makanya mereka menerangkan kalamullah itu innahu ma'nan wahidun fil azali. Maknanya itu cuma satu. Ya, maknanya cuma satu. Nah, barakallahu fikum. Nah, adapun pemahaman seperti ini melazimkan apa? Firman Allah, ya, la taqrabu zina, berarti sama dengan aqimu shalah. Firman Allah aqimu shalah berarti sama dengan firman Allah tentang hutang, tentang dagang, tentang haji, warisan dan seterusnya. Nah, itu maknanya. Paham enggak di sini? Belum paham? Hah? Ngerti enggak? Nah, ini kalau Syekh menetapkan firman Allah yatajaddadu. Artinya maknanya itu luas sesuai dengan konteksnya. Ketika Allah berfirman kepada Musa, ini maknanya yang ini. Ini maknanya yang ini. Ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'bud. Ya? La ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maknanya perintah Allah kepada Musa untuk menegakkan salat, mengikrarkan la ilaha illallah. Kan begitu. Ketika Allah berfirman kepada Rasulullah di hari kiamat, itu maknanya lain lagi. Nah, kalau Asy'ariyah menyatakan oh enggak, kalau Allah maknan wahid. Ya. Maknan wahid kata mereka. Innahu maknan wahid. Maknanya cuma satu. Tayyib. Ini batil kata para ulama. Ya, ini batil. Ya. Jadi kata mereka maknanya wahid fil qadim. Ya. Allahu musta'an. Mana lagi berikutnya? Udah berikutnya di matanya. Wa fi ba'dil atsar, dalam sebagian riwayat disebutkan anna Musa lailata ra'a nahar nara, Musa di malam ketika dia melihat api, ya. Fahalathu fafazi'a minha. Maka api tersebut mengejutkan Musa. Nadahu rabbuh, dan Allah Rabbnya menyerunya. Ya Musa fa ajaba sari'an. Wahai Musa, maka Musa dengan cepat merespon, menjawab istiqnasan, karena mendengar jelas suara tersebut, bisaut suara tersebut. Qala labbaika labbaika. Musa berkata, aku menjawab seruanmu. Asma'u sawtaka. Aku mendengar suara engkau. Wala arak manaka makanaka. Aku tapi tidak mengetahui di mana tempatmu. Fa'ina anta, di mana engkau. Faqala ana fawqaka. Maka Allah berfirman, aku di atasmu. Wa wara'aka, di belakang. Ya, hati-hati ini ya terjemahinnya ya. Wa an yaminika, di kananmu. Wa an shimalika, di kirimu. Ini maksudnya apa? Allah di atas. Namun cakupan pengetahuan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah itu di semua arah Musa. Paham enggak sini? Jangan jadi hadis ini antum ketahui, oh langsung, oh Allah ada di mana-mana. Batil ini. Nah, ini makanya syarahnya baca syarah ulama. Jangan syarah sendiri. Fa'alima anna hadihi sifatun la tanbaghi illa lillah. Maka Musa akhirnya mengetahui sifat-sifat seperti ini tidaklah tidaklah sepatutnya dimiliki kecuali hanya pada Allah. Eh, pelan-pelan bae orang lewat. Ya Allah. Qala kadzalika anta ya ilahi ma fa kalamaka asma'u au kalama rasulika. Demikianlah engkau ya wahai ilahku sembahanku, maka ucapanmu aku mendengar, au kalama rasulik, atau ini yang aku dengar ini ucapan engkau atau ucapan utusanmu ya Allah, gitu. Kadzalika anta ya ilahi fa kalamaka asma'u am kalama rasulik, yang aku dengar ini ucapan engkau atau ucapan rasulmu. Qala bal kalami ya Musa, kata Allah, ini ucapanku wahai Musa, firmanku wahai Musa. Gitu. Pak Edi, Pak Edi belum baca ini. Jagoan itu biasanya belakangan, kayak film India. Wa asobahu syai'un fa'il minat doya'i angitoriki wa syai'un minal barbi fadahaba ilan nari alati taro'at taro'at rahu yuridu minha al-khobaro jazwatan jazwatan liyak tabisa minha li ahlihi la'anahum yastoluna. Nah, cukup, masya Allah. Nah, Mas Manto, dikit lagi. Allahu jalla wa ala. Allahu jalla wa ala nadahu wa kallamahu lamma jaa ila hadhihi an-nari bi kalami sami'ahu Musa alaihi salatu wassalam wa qala asma'u kalamaka wa la ara makanaka li anna Allah jalla wa ala la yura fi dunya muhtajabun an khalqihi fi dunya annahum la yatiquna ru'yatahu subhanahu wa ta'ala li azamatihi wa kibriyaihi fala ahadan. Itu isim la, nafi al jins. Fala ahada yutiku mampu. Yutiku nadhara ilaihi fi dunya wa innama hadha yahsulu lil mu'minin yawm al qiyamati ikraman min Allah lahum. Nah, lihat di atas hadza yuwaddihu ma sabaqa, ini semakin menjelas dari pembahasan sebelumnya. Min taklimillahi li Musa, itu mengenai pembicaraan Allah pada Musa alaihissalatu wassalam fi hadhihi lailati allati kana fit tariq, di malam tersebut yang beliau berada di perjalanan, sa'iran berjalan bersama keluarganya ila baladihi, menuju ke negerinya ke Mesir, asabahu syai'un minad daya'i anit tariq, ternyata ya sesuatu hal menimpa Musa berupa tersesat di jalan, wasyai'un minal bard, dan sesuatu hal dari apa namanya dingin. Fadhahaba ilan nar, maka Musa pun pergi ke menuju api, alati taraat, yang terlihat lahu bagi Musa, yuridu minha al khabara anit tariq, karena kalau ada api biasanya ada orangnya kan. Nah, maka Musa ingin dapat kabar tentang jalan yang benar kemana ini. Wa yuridu minha jazwatan, dan Musa ingin pun juga mengambil api, kobaran api, liyakta bisa minha li ahli, supaya keluarganya bisa menghangatkan diri, la'allahum yastalun, semoga mereka bisa apa namanya, ya menghangatkan dirilah. Apa bahasa kitanya itu? Ada kedinginan, ada api gitu, mau ngapain itu? Hah? Ya stolun. Allahu jalla wa ala nadahu, maka Allah jalla wa ala menyeru Musa. Wa kallamahu dan mengajak bicara Musa. Lamma jaa ila hadhihi an-nar, ketika Musa datang ke tempat api tersebut, bikalamin sami'ahu Musa, dengan kalam yang Musa dapat mendengarnya alaihi salatu wasalam. Wa qala asma'u kalamak. Musa berkata, aku mendengar suara engkau ya Allah, wala ara makanak, tapi aku tidak tahu tempat engkau. Lianna Allah jalla wa ala la yura fid dunya, karena Allah tidak terlihat di dunia. Muhtajabun an khalqihi bid dunya, terhijab dari makhluknya di dunia ini. Liannahum la yutikuna ru'yata li'adamati wa kibriyaihi, karena mereka enggak sanggup lihat Allah karena keagungan Allah, kebesaran Allah. Fala hada yutikuna nadhar ilaihi bid dunya, tidak ada seorang pun yang dapat sanggup lihat Allah di dunia. Inna ma hada yahsulu lil mu'minina yaumal qiyamati ikraman minallahi lahum. Nah, ini semua akan terjadi untuk kaum mukminin pada hari kiamat sebagai pemuliaan dari Allah untuk mereka. Nah, kemudian baca sini ya, harga-harga. Ah, siapa repi-repi? Layak pak? Muttali'un 'alaihi. Isbata. Tahu, paham i'rabnya isbata, repi. Nah, terus. Ya, maka Musa berkata, labbaik labbaik, aku penuhi seruanmu ya Allah. Ya, asma'u sawtak, aku mendengar suaramu, tapi aku tidak melihat tempatmu. Aina anta, di mana engkau ya Allah? Qala ana fawqak. Maka Allah berfirman, aku di atasmu wahai Musa. Hadza fihi isbatul ulu. Maka dalam hadis ini terdapat penetapan sifat ulu bagi Allah. Wa an yaminik wa an shimalik, di depan, di sebelah kiri kananmu. Ai anallah jalla wa ala muhitun. Itu Allah meliputi, wa in kana jalla wa ala fil ulu, walaupun Allah di atas. Fa huwa muhitun bi khalqihi. Namun Allah meliputi, mengetahui dengan meliputi itu kalau bahasa kita apa ya? Mengetahui plus gitu. Kalau cuma tahu doang tapi enggak meliputi, nah. Ini meliputi bi khalqihi, makhluknya, min ayyi jihatin, dari arah manapun. La yakhfa alaihi min amrihim syai'un. Maka tidak tersamar sedikit pun dari perkara mereka, dari semua apa yang dilakukan hamba. Fahuwa fis sama, maka Allah di atas langit. Wa ma hada, namun walau demikian, huwa muhitun bi khalqihi, Allah meliputi makhluknya. La yakhfa alaihi syai'un, sesuatu apapun tidak ada yang samar. Min umurihim, dari semua urusan mereka. Wa huwa bal huwa muttali'un, dan Allah mengetahui alaihim mereka. Wa syahidun alaihim, menyaksikan mereka. Fa syahid minha anna fiha isbatal kalami lillah. Ya, bahwasanya dalam hadis ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah. Wa fiha isbatul fauqiyah lillah, ditetapkannya sifat Allah di atas. Wal ihatah, dan Allah meliputi. Wa anna fauqiyatahu, dan bahwasanya Allah berada di atas. La tatanafa, tidaklah kontradiksi. Ma ihatatihi bi khalqihi, dengan Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya. Faslun fi anna al-Quran kalamullah hakikatan. Itu nantilah ya. Udah 10 lembar belum? Udah 10 halaman belum? Udah pas ya. Subhanallah. Syadu la ilaha illallah.